Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, para talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah, sungguh diantara bentuk kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya, kenikmatan yang bentuknya hidayatut taufiq. Seorang hamba diberi hidayah taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan as-sunnah, berpegang teguh dengan tauhid, wa bu'du anil syirkiyat, dan jauh dari syirkiyat, dan juga at-tamassuk bi sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kenikmatan yang sangat besar pula tatkala seorang diberi taufik oleh Allah untuk berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya nikmat tersebut, Allah mengajarkan kepada kita suatu doa supaya Allah senantiasa menjaga hati-hati kita. Karena hati manusia itu mudah berbolak-balik. Ini hati manusia yang tadinya senang terkadang dibalik oleh Allah menjadi benci, yang tadinya semangat dibalik oleh Allah menjadi lemah, patah semangat. Itulah hati kita semua. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah mengokohkan hati-hati kita alal haq, di atas kebenaran, menjadikan orang yang senantiasa semangat dan istiqamah di atas al-haq, di atas kebenaran. doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada hamba-Nya, supaya senantiasa diberi kekokohan, supaya senantiasa istiqamah di atas agama Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, Allah yang membolak-balikan hati hamba-Nya. Maka di sini kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, supaya apa? Hati kita itu kokoh di atas kebenaran, kokoh di atas sunnah. Itulah yang diminta oleh seorang hamba. Dan kita semua harus mengkhawatirkan diri-diri kita. Jangan merasa aman, akan terus istiqamah, terus sabar di atas ajaran Rasul, terlebih di zaman yang penuh dengan ujian ini. Kita hidup di zaman yang penuh dengan ujian. Di luar sana, di hadapan kita, di samping kanan kita, samping kiri kita, belakang kita, syayatin, syaitan yang siap menyeret kita untuk menjauhkan dari siratal mustaqim. Oleh karena itu, banyak-banyak kita minta pertolongan kepada Allah. Kita hamba yang lemah, hati kita adalah hati yang dhaif, hati yang lemah, yang mudah untuk disimpangkan, mudah untuk dijatuhkan. Itu hati kita. Betapa seringnya terkadang kita tadinya semangat untuk mengamalkan ajaran Rasul, semangat untuk talabul ilmi, terkadang karena terbentur dengan beberapa sebab atau satu sebab, talabul ilmi kita itu melemah, semangat kita itu menghilang. Itulah yang namanya fitnah. Hati-hati, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membacakan sebuah nasihat yang datang dari salah satu imam min a'immatit tabi'in, imam dari kalangan at-tabi'in. Tabi'in berarti generasi setelah para sahabat. Mereka orang-orang yang belajar terhadap sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut mereka adalah at-tabi'in. Disebutkan oleh al-Imam Abul Aliyah Rufai' ibn Mihran Ar-Riyahi rahimahullah. Perhatikan nasihat beliau untuk kita semua, biar kita bisa mengambil faedahnya nasihat yang datang dari para ulama, orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah inilah para ulama. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, ta'allamul islama fa idza ta'lamtumuhu fala targhabu an wa alaikum bis-siratil mustaqim fa innahul islam wala tataharrafu anis-sirati yaminan wala shimala wa alaikum bi sunnati nabiyyikum wa iyyakum wa hadhil ahwa. Nasihat yang sangat berharga untuk kita semua. Orang yang menginginkan keselamatan, terlebih di masa-masa allati kathurat fihil fitan, di zaman yang di situ penuh dengan fitnah, sehingga berpegang teguh dengan syariat, dengan ajaran Islam itu terasa asing dan terasa berat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi qalqabdi 'alal jamr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman, datang suatu waktu, orang yang bersabar di dalam berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan ajaran Islam, bersabar mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, disebutkan kata Nabi keadaannya seperti memegang bara api. Artinya panas, dikarenakan beratnya saat itu, seorang itu mengikuti ajaran Rasul. Karena banyaknya fitnah-fitnah, ujian-ujian. Barakallahu fikum. Berkata al-Imam Abu'l-Aliyah rahimahullah, kata beliau, ta'allamul islama, pelajarilah oleh kalian al-Islam. Dan apabila kalian sudah mengetahui apa itu Islam, maka janganlah kalian berpaling dari al-Islam. Jangan kalian tinggalkan Islam. Artinya kalau engkau sudah mengetahui suatu syariat, ini halal, ini haram, tidak boleh. Kalau sudah tahu, jangan ditinggalkan. Kalau sudah tahu itu haram, ya jangan ditabrak. Ya. Barakallahu fikum. Ini nasihat dari beliau. Apabila kalian sudah mengetahui syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam, batasan-batasan Islam, jangan terus dilanggar. Sabar, ikuti ajaran Islam, sabar terus istiqamah dengan mengharapkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kepengin bebas, kita kepengin santai, tidak dikekang oleh syariat, nanti kalau kita sudah masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar, hidup ini membutuhkan kesabaran. Kemudian beliau kembali mengingatkan, wa alaikum bis-siratil mustaqim, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Fa innahul islam, maka sesungguhnya jalan yang lurus itu adalah Islam. Wala tataharrafu anis sirati. Janganlah kalian menyimpang dari jalan yang lurus. Belok ke arah kanan atau belok ke arah kiri. Jangan sekali-kali demikian. Ini jalannya syayatin. Ini jalannya syaitan. Yang belok ke arah kanan, yang belok ke arah kiri, yang jalannya tidak mau lurus, tidak mau lempeng. Ketahuilah, jalan yang berada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri, itu adalah syaitan. Wa'alaikum, wajib atas kalian, kata beliau rahimahullah, bisunnati nabiyikum. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan ajaran Nabi kalian. Artinya apa yang datang dari Rasul, pegangi kuat-kuat. Sabar. Ini kalau kita ingin selamat, kuncinya sabar. Wa iyyakum wa hadhil ahwa. Dan hati-hati kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa. Dan hati-hatilah kalian terhadap hawa nafsu ini. Al-ahwa. Hawa nafsu. Inilah yang akan menyesatkan manusia anis siratil mustaqim. Itu hawa nafsu. Sehingga kalau orang sudah tahu syariat, sudah tahu batasan-batasan syariat kemudian dilanggar, berarti orang tersebut mengikuti apa? Al-ahwa, hawa nafsu. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam nasihat yang berharga ini, beliau al-imam Rufai' ibn Mighran Ar-Riyahi rahimahullah memberikan kepada kita beberapa nasihat. Nasihat yang sangat berharga bagi kita. Nasihat yang seorang itu ingin selamat. Selamat saat di dunia. Yang kedua adalah selamat di akhirat nanti. Maka orang yang ingin selamat, jalan yang pertama yang harus ditempuh adalah ta'allamul Islam. Mempelajari Islam. Talabul ilmi, ini jalan keselamatan. Barakallahu fikum. Ini kalau seorang hamba benar-benar ingin selamat. Ya selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Maka dia harus menyiapkan diri-diri kita untuk apa? Untuk talabul ilmi. Dan juga menuntut ilmu jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu din yang akan menjadikan seorang hamba itu tenang. Akan muncul rasa as-sakinah. Karena dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana dijelaskan oleh para ulama ada beberapa sebab yang menjadikan seorang itu semangat di dalam menuntut ilmu. Atau sebab seorang itu mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Karena tatkala seorang itu melemah semangatnya di dalam menuntut ilmu, ngaji dan yang semisalnya, duduk di majelis ilmu, semangatnya lemah itu karena ada asbab. Begitu juga di sana ada asbab yang menyebabkan seorang itu semangat rindu, cinta dengan majelis ilmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Bagaimana mereka semangatnya di dalam mencari ilmu. Sampai terkadang saja makan itu enggak sempat. Makan itu enggak sempat karena ngejar-ngejar majelis apa? Ilmu. Mau makan, dengar di sana ada seorang ulama sedang menyampaikan ilmu, datang ke sana, dan seterusnya. Sebab yang pertama, yang akan membantu seorang semangat dan mendapatkan ilmu, dijelaskan oleh para ulama adalah taqwallah. Menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa ini yang diperintahkan oleh Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, al hadis. Ini pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, kapanpun engkau berada. Mau di pondok, mau di rumah, di dalam masjid, di jalan. Pesannya Nabi adalah apa? Menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini sebab terbesar yang akan membangkitkan seorang semangat di dalam mencari ilmu. Sebab terbesar seorang mendapatkan ilmu adalah ketakwaan. Sebab terbesar. Sehingga kalau ada orang merosot semangatnya di dalam majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, awang-awangan datang kembali ke pondok lemes, ya, ini berarti apa? Kurangnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah, wa hiya wasiatullah lil awalina wal akhirin min ibadih. Takwa adalah merupakan wasiat Allah untuk umat-umat al awalin, umat-umat terdahulu, wal akhirin, dan umat-umat yang belakangan, itu kita. Allah memberikan wasiat kepada mereka supaya apa? Bertakwa kepada Allah. Dan terus diulang-ulang oleh Nabi, mengingatkan para sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bahkan tatkala datang seorang sahabat meminta wasiat, pesan penting terhadap Nabi. Apa jawaban Nabi? Usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dikarenakan besarnya manzilah takwa, kedudukan takwa, terlebih bagi para penuntut ilmu, bagi ahlus sunnah. Disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 131. Allah menyatakan di dalam ayat tersebut, walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha fa in taqfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Perhatikan ayat ini baik-baik. Yang ini merupakan wasiat Allah yang Allah sampaikan untuk umat-umat terdahulu dan umat-umat belakangan. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada mereka orang-orang ahlul kitab dari orang-orang sebelum kalian. Wa iyyakum, begitu juga kami wasiatkan kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, apabila kalian itu kufur, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluk-Nya. Sehingga di sini harus kita perhatikan. Tatkala Allah memerintahkan kita supaya bertakwa, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, ketahui. Tatkala Allah memerintahkan kita bertakwa, bukan artinya Allah itu membutuhkan takwanya kita, lah sama sekali tidak butuh ketakwaan kita. Dan seandainya seluruh penduduk bumi mereka kufur, tidak mau bertakwa kepada Allah, Allah pun tidak akan dirugikan. Sehingga jangan sampai muncul di hati kita, tatkala kita ibadah kepada Allah, tatkala kita taat kepada Allah, yang butuh ibadah, yang butuh taat Allah lah. Allah tidak butuh ibadah kita. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluk-Nya. Allah tidak butuh salatnya kita. Allah tidak butuh ketaatan-ketaatan kita. Tapi kita yang butuh kepada ketaatan, yang butuh kepada ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan kembalinya kebaikannya kepada siapa? Kepada diri kita. Allah enggak butuh. Sehingga sampai disebutkan di dalam suatu hadis. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, begitu juga jinnya, para jinnya. Ya. Kemudian mereka ya, dari yang pertama sampai yang terakhir, kanu ala atqa rajulin wahidin minkum. Ya. Mereka semua itu bertakwa dan tingkat ketakwaannya itu seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, seluruh penduduk bumi, manusianya, jinnya yang pertama sampai yang terakhir, semuanya bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang paling tinggi. Kata Nabi, mazada fi mulki syai'a. Allah menyatakan yang demikian itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Begitu juga sebaliknya. Tatkala seluruh makhluk-makhluk-Nya itu kufur, menjadi makhluk yang paling durhaka kepada Allah. Yang seperti itu mana qasa. Tidak mengurangi yang seperti itu kerajaanku sedikit pun. Allah Maha Kaya tidak butuh kepada hambanya. Ayuhan nas masiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah fi hajjatil wada', memberikan wasiat kepada umatnya. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum, dan kerjakanlah oleh kalian salat lima waktu. Wasumu sahrakum, kerjakanlah oleh kalian puasa di bulan Ramadhan. Wa'adaw zakat amwalikum, dan bayarlah, tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Wa'ati'u umara'akum, dan taatilah oleh kalian penguasa-penguasa kalian. Kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum. Allah akan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas masiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah menyebutkan balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, apabila kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Perhatikan, Allah akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu ilmu untuk membedakan yang benar dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kejelekan-kejelekan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah yang sangat penting. Balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Faedah yang pertama, yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Ini balasan yang pertama bagi orang yang bertakwa. Allah akan memberikan kepada orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah furqan, ilmu untuk membedakan bainal haqqi wal batil. Ini orang yang bertakwa, diberi ilmu. Dengan ilmu yufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Ilmu pemberian dari Allah atas dasar ketakwaan. Yang kedua, wa bainal dhari wan nafi'. Dengan ilmu pula dia bisa membedakan antara yang membahayakan dan membawa kebaikan. Bisa membedakan. Oh, ini amalan yang akan membahayakan diri-diri saya. Perbuatan yang akan merugikan diri saya di dunia maupun di akhirat. Sehingga dia pun akan menghindarinya. Ini yang akan membawa manfaat kebaikan. Akhirnya pun dia mengerjakannya. Barakallahu fikum. Yang kedua, balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapus dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Yaitu takfiru sayyi'at, dihapusnya kejelekan-kejelekan, barakallahu fikum, dengan sebab seorang hamba dia benar-benar bertakwa kepada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian lil istighfar wa taubah. Istighfar dan taubat. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abdi. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya tatkala seorang hamba diberi kemudahan untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan takwa, dijelaskan oleh para ulama adalah ittikhadul wiqayah an azabillah bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Takwa adalah seorang hamba mengambil tameng dari azab Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang harus senantiasa kita kerjakan. Dimanapun berusaha menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan. Kemudian sebab yang kedua yang menjadikan seorang itu mendapatkan ilmu dan semangat menuntut ilmu adalah al-musabarah wal istimrar ala talabil ilmi. musabarah, terus menerus sabar, wal istimrar dan continue di dalam mencari ilmu. Ini tatkala seorang ingin mendapatkan ilmu, dia harus siap menjadi orang yang musabarah, terus menerus sabar. Bukan pertama sabarnya, tapi di tengah-tengah futur, tidak. Dia terus menjaga kesabaran, kesabaran, kesabaran. Ya. Wal istimrar. Kemudian yang berikutnya, talabul ilmi itu bentuknya istimrar. Ya. Bukan kadang talabul ilmi, kadang ditinggalkan. Ini yang akan melemahkan semangat talabul ilmi. Ya. Kemarin saya kira baru sampai pembahasan ini. Loh, kok sudah sampai di sini? Berarti saya ketinggalan banyak. Akan menjadikan seorang itu apa? Dha'ful himmah. Semangatnya itu lemah lebih. Sehingga jaga kesemangatan pada diri-diri antum. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para ulama. Terus jaga kesabaran. Memang berat. Saya katakan memang berat. Karena ujian yang antum dapatkan itu sangat berat. Talabul ilmi di masa-masa sekarang ini. Tapi kalau antum bersabar, antum akan mendapatkan hasil yang ahla minal asal. Yang lebih manis daripada madu. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang yang senantiasa istiqamah di atas jalannya Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabar di dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.